Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Qala rahimahullah Al-Hadits As-Sadis wa-Tsamanun wal-Mi'ah. Hadis yang ke-186. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ayjtaza baina yadayhi fal yadfa'hu فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian salat menghadap sesuatu yang menutupinya dari manusia, kemudian ada salah seorang yang ingin merintasi depan orang itu, maka hendaklah dia mencegahnya. Jika dia tidak mau dicegah, maka hendaklah diperang, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Dalam disepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, yakni riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, maka sungguhnya dia bersama dengan qarin, yakni setan yang menemaninya. Taib yajtaza minal jawazi wa huwa al murur. Yajtaza dari lafaz jawaz artinya ialah melintas. Nah, fa innama huwa syaitan, qala al-Qurtubi rahimahullah, wa yahtamilu ayyakuna ma'nahu, wa yahtamilu ayyakuna ma'nahu al-hamilu lahu ala dhalika as-syaitan, al-hamilu lahu ala dhalika as-syaitan, liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma'ahu qarinan. Fa inna ma'ahu qarinan. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi bahwa kemungkinan makna dari fa inna ma'ahu syaitan ialah yang mendorong dia melakukan itu, yakni melintas di hadapan orang yang sedang sholat, ialah syaitan. Berdasarkan penjelasan dari sabda Nabi SAW, sesungguhnya orang itu bersama dengan qarin, yaitu syaitan yang menemaninya. Al-qarin wa al-musahib min syayatinil jin. Qarin itu artinya adalah setan bangsa jin yang menemani seseorang. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ulah masru'iyatu wad'i sutrah baina yadayil musalli fardun kanatis salatu au naflah. Fardun kanatis salatu au nafla imaman au munfaridan amal ma'mum fasutratul imam sutratul lahu amal ma'mumu fasutratul imami sutratun lahu. Disyariatkan untuk memasang sutrah di hadapan orang yang sedang sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, baik menjadi imam atau sholat sendirian. Adapun makmum, maka sutrah imam menjadi sutrah baginya. Al-fa'idatu athaniyah. Hadal hadis dalilun ala azmi ismil ma'ar. Hatta inna ba'dal ulama wa minhum Ibnul Qayyim adda dhalika minal kabair. Hadal hadis dalilun ala admi ismi al-mar. Hatta inna ba'dal ulama wa minhum Ibnul Qayyim adda dhalika minal kabair. Hadis ini merupakan dalil besarnya dosa orang yang sengaja melintas di depan orang yang sedang sholat. Sampai sebagian ulama diantaranya Ibnu Qayyim menganggap termasuk dosa besar. Jadi bukan dosa kecil, dosa besar. Ya. Jangan sembarangan melintas di depan orang yang sedang sholat. Al-faidatu as-salisah. Al-mar hada, al-mar hada huwa min syayatinil insi. Au anna syaitana alladhi huwa sahibuhu wa qarinuhu yuqawwihi wa yahudduhu ala adhiyatin nas wa fasadi ibadatihim. Au anna syaitan alladhi huwa sahibuhu wa qarinuhu yuqawwihi wa yahudduhu ala adhiyatin nas wa fasadi ibadatihim. Orang yang sengaja melintas di depan orang yang sedang sholat disebut setan manusia. Atau setan yang menjadi temannya dan pendampingnya yang memberi kekuatan atau yang mendorongnya untuk mengganggu orang dan merusak ibadah orang lain. Jadi orang yang sengaja melintas di depan orang sholat itu adalah setan manusia. Atau dengan kata lain, temannya itu adalah setan yang memperkuat dan mendorongnya untuk mengganggu orang yang sedang sholat dan merusak ibadah mereka. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Nah, masru'iyatu mudafa'atil mar. Masru'iyatu mudafa'atil mar. Qala al-imam an-nawawi rahmata'ala. La a'lamu ahadan min al-fuqaha'i qala bi wujubi hadha ad-daf'i bal sarahu bi annahu mandubun. La a'lamu ahadan min al-fuqaha'i qala bi wujubi hadha ad-daf'i bal sarahu bi annahu mandubun. Nah, jadi disyariatkan untuk menghalau atau apa ini, menahan, nah, atau menghadang orang yang melintas di depan orang yang sedang sholat. Al-Imam An-Nawawi rahmata'ala berkata, aku tidak mengetahui salah seorang dari fuqaha yang menyatakannya wajib untuk menghadang. Bahkan mereka terang-terangan itu hukumnya sunnah. Jadi bagi yang sedang sholat, itu disunahkan untuk menghadang orang yang sengaja melintas di depannya. Kata Imam Nawawi, tidak ada satupun fuqaha yang berpendapat wajib. Artinya seandainya dia kecolongan, gak sempat menghadang, nah, tidak berdosa. Nah, karena sifatnya adalah sunnah atau mandub. Al-fa'idatu al-hamisah. Qala al-Qurtubi rahimahullah yadfa'uhu bil isyarah wa latifil man'i. Yadfa'uhu bil isyarah wa latifil man'i. Fa illam yamtani' dafa'ahu daf'an ashadda min al-awwal. Wa ajma'u ala annahu la yuqatiluhu bisilah. Nah, berkata Al-Qurtubi rahimahullah, hendaknya menolak atau menghadang orang yang melintas dengan menggunakan isyarat tangan. Nah, dan dihadang dengan lembut. Jika tidak bisa dicegah dengan cara itu, maka dihalangi dengan yang lebih keras dari yang pertama. Ya kan, aslinya kayak gini. Kok masih mau nerobos? Dan para ulama sepakat tidak boleh untuk menyerang dengan senjata. Sudah dengan keras dihadang, tapi masih terus ingin nerobos, nggak boleh. Kemudian langsung ambil senjatanya, ya, atau pakai pistol. Jadi yang dimaksud dengan fal yuqatil hu itu adalah dihadang dengan keras, ya, tidak kemudian diperangi dengan senjata. Bagaimana kalau seandainya dihadang dengan keras, wah, orangnya langsung kaget terus mati mendadak, padahal nggak pakai senjata, ya. Apakah yang sedang sholat bertanggung jawab atas kematiannya? Jawab, la tamana lahu. Dia nggak bertanggung jawab atas kematiannya. Nah, kan apa yang dilakukannya itu syar'i, sementara kematiannya itu, nah, disebabkan yang lain, insyaallah, ya, bukan dengan sebab itu. Kemudian kaget, ya kagetnya itu, ya. Nah, nggak mukul, mak dihadang, jantungnya langsung kena, ya, cepat. Kemudian juga ada faedah kait dengan sutra. Ini disunahkan untuk tidak menghadap sutra secara tepat, ya, tapi agak ke kanan atau ke kiri, ya. Misalkan ini sutra, jangan diletakkan tepat di depan, tapi agak ke kiri atau ke kanan. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Ahmad dari sahabat Al-Bikdad bahwa beliau berkata, ma ra'aituhu shalla ila 'ud au 'amud au syajarah illa ja'alahu ala hajibihi al-ayman awil aisa. Aku tidak pernah melihat Rasulullah salat menghadap ke tongkat atau ke tiang atau ke pohon kecuali dijadikan di bagian kanan pelipisnya atau bagian kirinya. Nah, ini semuanya dalam rangka apa ini? Saddan lidari ati tasyabbuh bisujud li ghairillah ta'ala. Untuk menghindari bentuk menyerupai sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi tidak tepat di depan. Jadi agak sedikit ke kanan atau agak sedikit apa ini? Itu sebagian ulama berpendapat demikian. Bahkan ada yang mengatakan ini hukumnya sunnah. Tidak hanya boleh, tapi sunnah. Taib. Nah, wallahu ta'ala bissawab. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.